Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan. Wa qawlihi ta'ala. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan betapa banyak malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikitpun, kecuali setelah Allah Azza wa Jal mengizinkan bagi siapapun yang Allah kehendaki dan ridhai. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi ta'ala kam خبرية في موضع رفع على الابتداء. كم ini adalah kam khabariyah dalam kedudukan marfu' sebagai mubtada. Wa ma'naha kathirun minal malaikati, dan maknanya adalah banyak dari kalangan para malaikat. La tughni, la tujdi, wa la tanfa'u. La tughni, tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Fi mawdi'i raf'in, khabaril mubtada'i. Fi mawdi'i raf'in, khabarul mubtada'i. Dalam kedudukan rafa', marfu', sebagai khabar mubtada. Illa min ba'di an ya'zanallahu, melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla lahum fi syafa'ati, bagi mereka untuk memberikan syafa'at. Liman yasha'u min ibadihi, bagi siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan para hambanya. Wa yarda anhu qawlahu wa amalahu, dan Allah Azza wa Jal ridai ucapannya dan amalannya. Ma'na al-ayati ijmalan, makna ayat tersebut secara global, يخبر تعالى أن كثيرا من الملائكة مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya banyak dari kalangan para malaikat bersamaan dengan kedudukan mereka di sisi Allah azza wa jalla, syafaat mereka tidak berfaedah sedikit pun bagi siapapun. Wala tanfa'uhu, dan tidak bermanfaat baginya. Illa idza adzinallahu lahum an yashfa'u fi man yasha'u syafa'ata lahu min ibadihi. Kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah azza wa jalla kehendaki mendapatkan syafaat dari kalangan para hambanya. Wa kana al-mashfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalahu. Dan orang yang diberi syafaat tersebut termasuk orang-orang yang Allah ridai ucapannya dan amalannya. Bi an yakuna saliman minasyirki qalilihi wa kathirihi. Yaitu orang tersebut selamat dari kesyirikan baik sedikit maupun banyak. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikati fa ghairuhum min babi aula. Dan apabila hal ini pada hak para malaikat, maka selain mereka terlebih-lebih lagi. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab. أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. Bahwasanya di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada para malaikat dan selain mereka dari kalangan para makhluk. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, ar-raddu alal musyrikina alladhina yataqarrabuna ilal makhluqina yatlubuna minhumus syafa'ata. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang musyrik yang mendekatkan diri kepada para makhluk dengan meminta syafaat kepada mereka. Atsaniyatu, yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu. Bahwasanya syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, tidaklah diminta kecuali darinya. Atsalitsatu, yang ketiga, أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. Bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, idznur rabbi lisyafi'i an yashfa'a. Izin Rabb Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ridahu anil masyfu'i fihi. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat. Bi an yakuna min ahli at-tauhid wal ikhlasi, yaitu bahwa orang tersebut yang diberi syafaat termasuk dari kalangan orang-orang yang menunaikan tauhid dan keikhlasan. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah wahai Nabi, panjatkanlah doa kepada orang-orang yang kalian sangka merupakan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Serulah orang-orang yang kalian sangka merupakan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mereka tidaklah menguasai seberat zarrah pun di langit-langit dan tidak pula di bumi. Al-ayataini. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan tamamul ayataini. Kelengkapan dua ayat ini, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dan tidaklah mereka, segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, tidaklah mereka memiliki saham kepemilikan di langit-langit maupun di bumi. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memiliki penolong dari kalangan mereka. Dan syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali bagi yang Allah Azza wa Jalla izinkan. Hingga apabila dihilangkan dari kalbu-kalbu mereka ketakutan, mereka mengatakan apa yang Rabb kalian katakan. Mereka mengatakan kebenaran dan Allah Azza wa Jal maha tinggi lagi maha besar. Qul ailil musyrikina, katakanlah, yaitu katakanlah kepada orang-orang musyrik. Za'antum, yang kalian sangka, ay za'amtumuhum alihatan, yang kalian sangka merupakan sesembahan-sesembahan. Min dunillahi, selain Allah, ay ghairihi. Lianfa'ukum biza'amikum, yaitu yang selain Allah Azza wa Jalla, agar mereka memberikan kemanfaatan kepada kalian, menurut sangkaan kalian. Mithqala wazna, seberat. Dharratin min khairin aw syarrin. Dharrah, seberat dharrah dari kebaikan ataupun keburukan. Wal muradu bidharrati annamlatus saghiratu. Dan yang diinginkan dengan adharrah adalah semut yang kecil. وَيُقَالُ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْهَبَاءِ ذَرَّةٌ. Dan dikatakan pada setiap bagian dari bagian-bagian debu, ذَرَّةٌ, yaitu butiran debu yang sangat kecil. شِرْكٍ شَرِكَةٍ مَعَ اللَّهِ, saham kepemilikan bersama dengan Allah. Wa ma lahu ay lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memiliki penolong dari kalangan mereka. Minhum minal alihati, dari kalangan mereka yaitu dari sembahan-sembahan tersebut. Min zahirin mu'inin yu'inuhu ala tadbiri amri samawati wal ardi, penolong yang membantunya dalam mengatur perkara-perkara di langit-langit dan di bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan syafa'at tidaklah bermanfaat di sisinya, ay indallahi ta'ala, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده. Ini merupakan bantahan terhadap ucapan mereka bahwasanya sesembahan-sembahan mereka memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Illa liman adzina lahu an yashfa'a li ghairihi. Kecuali yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.